Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kalian catat ya yang bawa buku. Ini untuk tugas hafalan kalian besok insyaallah. Qala Ibrahim, qala Ibrahim Ibnu Adham rahimahullah, ibnnya jangan pakai alif. Qala Ibrahim Ibnu Adham rahimahullah. Beliau ini ikhwan salah satu ulama az-zuhad wal fudala min atba'i tabi'in, termasuk salah satu ulama yang zuhud dan yang memiliki keutamaan-keutamaan istimewaan dari atba'u tabi'in. Tabi'u tabi'in berarti bergurunya kepada generasi tabi'in. Kalau generasi tabi'in berguru dengan generasi sahabah, generasi sahabah langsung mendapatkan bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi yang Allah berikan keistimewaan, yang Allah istimewakan. Khairun nasi qarni thumma ladzina yalunahum thumma ladzina yalunahum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah pada generasiku, yaitu generasi sahabat, kemudian generasi setelahnya lagi tabi'in, kemudian generasi setelahnya lagi yaitu atba'ut tabi'in. Mereka salafus saleh. pendahulu umat ini yang saleh. Tiga generasi utama tersebut yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Ini salah satu dari ulama di masa tabi'ut tabi'in bernama Ibrahim bin Adham rahimahullah. Kita sudah kenal siapa beliau ya, secara ringkas bisa dilihat dalam kitab Siyar A'lamun Nubala. Innana fi sa'adatin, innana fi sa'adatin, lau alima biha, lau alima biha al-muluku, al-muluk para raja, au abna'ul muluk, putra-putra mahkota. Saya ulang dari awal. Innana fi sa'adatin law alima biha al-muluku aw abna'ul muluki lajadaluna atau lajaliduna lajaladuna. Naknya na domir nahnu, lajaladuna naknya panjang domir nahnu itu, alain alaiha lajaladuna alaiha bisaif, lajaladuna 'alaiha bisayfi. Innaha sa'adatu ta'ati falzamha. Innaha sa'adatu ta'ati falzamha. Titik dari lazima. Saya ulang. Qala Ibrahim Ibnu Adham rahimahullah, innana fi sa'adatin law alima bihal muluku aw abna'ul muluki lajaladuna bi 'alaiha bisayf. Innaha sa'adatu ta'ati falzamha. Kurang lebih artinya, innana fi sa'adatin, sesungguhnya kami berada di dalam kebahagiaan. Para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, para ahli ta'ah, orang-orang yang gemar menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fi sa'adah, berada di dalam kebahagiaan, ketenangan. Talabatul ilm, Rasul mengatakan, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksud di masjid, dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, mereka membaca kitabullah dan saling mempelajari di antara mereka, apakah mempelajari qiraatan, membacanya, atau tafsirnya, atau ahkam yang terkandung di dalamnya. Illa nazalat alaihim sakinah, melainkan akan turun pada mereka as-sakinah, ketenangan. 6. Tapi di situ ikhwan yang perlu digarisbawahi pula, kumpulnya mereka di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, hadirnya mereka di majelis taklim, bukan sekedar hadir jasadnya. Demikian pula, akan tapi demikian pula hudurul qalb, hadirnya hati, menghayati, memperhatikan apa yang disampaikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya, penjelasan para ulama. Sadari barakallahu fikum, kita ini hidup di masa yang jauh dari masa kenabian. Sekarang sudah tahun 1444 Hijriah. Udah sekian kurun masa hidup kita dengan masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu penyimpangan-penyimpangan terhadap agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin banyak dan tersebar. Sebagaimana di masa fatrah minar rusul, kita bicara kaum Yahud dan Nasara yang ketika mereka telah jauh dari zaman kenabian yang Allah utus pada mereka, maka semakin jauh dari ajaran Nabi mereka yang sebenarnya. Kanu ala dinin mughayyar mubaddal. sehingga keadaan mereka berada di atas agama yang telah dirobah, agama diganti syariatnya, sehingga sekedar nama belaka mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Musa atau Nabi Isa bagi kaum Nasaranya, tapi sekedar nama belaka, hakikatnya sudah jauh dari ajaran yang sebenar-benarnya. Itu dari kalangan Yahudi Nasaranya. Dan dari kalangan Arabnya, tadinya mereka berada di atas agama Tauhid, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, agama putranya Ismail alaihissalam, agama Tauhid. Dengan semakin jauh generasi mereka dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, apalagi ketika munculnya Amr bin Luhai al-Khuza'i, yang menjadi pencetus terjadinya kesyirikan di Jaziratul Arab, maka bangsa Arab pun semakin bergeser, bergeser, semakin jauh dari agama Tauhid. Sehingga kesyirikan menyebar di mana-mana. Maka di masa-masa jahiliyah, ilmu indarosa sudah punah. Mereka yang berada di atas agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa pun sudah punah. Arabnya yang tadi di atas agama Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim pun sudah punah. Di saat itulah Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihi salam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui, mengembalikan umat yang sudah menyimpang jauh dari tauhid dikembalikan lagi kepada ajaran tauhid, yaitu merupakan ajaran para nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula keberadaan kita barakallahu fikum yang sudah semakin jauh dari zaman kenabian. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan tuntunan rasul dengan sebenar-benarnya bukan semakin banyak, semakin sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa. Tuba lil ghuraba. Unasun salihuna fi unasin su'in katsir. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum." Awal kedatangan Islam itu asing. Bagaimana tidak asing barakallahu fikum? Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke masyarakat jahiliyah yang telah tersebar pada mereka kesyirikan-kesyirikan. Kemudian dikembalikan lagi kepada ajaran tauhid. Maka sangat-sangat asing sekali di tengah-tengah masyarakat Arab dakwah tauhid yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai terjadi peperangan, pertempuran. Yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan Mekah setelah beliau hijrah ke Madinah. Kemudian beliau berhasil menaklukkan musyrikin Mekah. Dan tersadarlah mereka kalau selama ini yang mereka tentang dakwah Nabi Muhammad itulah yang hak. Sehingga mereka masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Namun Islam ini akan kembali asing seperti awal mulanya, kata beliau. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan agama telah sempurna. Setelah itu semakin bermunculan kesesatan demi kesesatan, muncul pemahaman khawarij muncul pemahaman Syiah, muncul pemahaman Murji'ah, muncul Qadariyah, Mu'tazilah, dan terus semakin bermunculan-permunculan sekte-sekte, pecahan-pecahan dari Islam menyempal. Sehingga yang berpegang teguh dengan tauhid, dengan sunnah beliau, kembali mengalami keterasingan. Di tengah-tengah masyarakat yang kebanyakan mereka jauh dari tauhid, jauh dari sunnah. Namun oleh Rasul dihibur, tuba lil ghuraba, beruntung bagi mereka yang asing. Asingnya mereka bukan karena mereka sesat, karena mereka nyeleneh. Unasun salihun. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Namun keberadaan mereka di tengah-tengah manusia yang kebanyakan rusak. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah yang kebanyakan masyarakat berbuat syirik. Mereka menghidupkan sunnah Rasulnya, berusaha untuk meniti sunnah Rasulnya di tengah-tengah manusia yang kebanyakan lari dari sunnah beliau. Wajar mengalami keterasingan. Nah, mengalami keterasingan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar ini. Ya, atas nikmat yang sangat besar berupa difahamkannya kita terhadap tauhid dan terhadap sunnah. Semakin zaman, semakin jauh kita dari zaman kenabian, selain kita mengalami keterasingan, juga keadaan syariat Islam itu sendiri banyak yang hanya tinggal nama, dalam artian mengaku Islam tapi enggak paham syariat Islamnya seperti apa bentuknya. Ini keadaan yang harus kita fahami, barakallahu fikum. Padahal dengan kita mengikuti sunnahnya Rasul, dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Rasul sudah memberitakan akan turun pada mereka as-sakinah. Allah pun memberitakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan hati. Demikian pula Allah berfirman dalam ayat yang lain, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan dan didasari dengan keimanan, maka benar-benar akan kami berikan padanya kehidupan yang baik ketika di dunia, berupa tentramnya jiwa, tenangnya hati, lapangnya dada. Walaupun kita jauh dari masa kenabian, tapi ajaran beliau terus akan sampai, akan terjaga sampai batas waktu yang telah Allah tentukan. Sampai datang yang nanti angin yang sangat lembut, yang berbau misik, yang siapa saja yang dalam hatinya masih ada keimanan sekecil apapun, ketika meniup angin tersebut, menghirup angin tersebut, akan meninggal dunia. Sehingga yang tersisa adalah syirarul khalq, makhluk-makhluk yang jelek, jahat, pada merekalah terjadinya hari kiamat. Ada pun orang beriman, Allah Subhanahu wa taala istirahatkan, enggak menyaksikan hancurnya dunia ini. Rahmatan bihim, bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sehingga kita kembali kepada beliau, ikhwan, bahwa innana fi sa'adah. sesungguhnya kami ini berada di dalam kebahagiaan. Menuntut ilmu, menjalankan ketaatan, kebahagiaan yang ada pada kami. Tentram, tenang. Sehingga kalam beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, innana fi sa'adatin. Ini adalah suatu ucapan yang bersandarkan dalil. Bukan semata-mata dari diri beliau. Beliau seorang alim, minal ulama. Beliau hidup di masa atba'ut tabi'in. Masih dekat, generasi masih dekat dengan masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu ucapan beliau. Innana fi sa'adatin. Sesungguhnya kami berada di dalam kebahagiaan. Law alima bihal muluk. Kalau seandainya para raja mengetahui tentang kebahagiaan yang ada pada kita, para penuntut ilmu, ahli ta'ah, atau abna'ul muluk, atau diketahui oleh para putra mahkota, calon raja, ketika rajanya wafat, akan digantikan oleh putra mahkota. 6. Lajaladuna alaiha bisaif. Niscaya mereka akan memerangi kita untuk merebut kebahagiaan itu bisaif, dengan pedang. Maknanya apa? Barakallahu fikum. Para raja, para putra mahkota secara umum hidup di dalam gemerlapan dunia. Secara umum hidup berada di dalam gemerlapannya dunia. Maknanya kecukupan dunianya. Akan tetapi, karena semata-mata melimpah ruahnya harta itu bukan jaminan kebahagiaan seseorang, itu pun belum tentu mereka merasakan ketenangan. Akan tetapi ahlu ta'ah, termasuk di dalam para talabatul ilm asy-syar'i, yang menimba ilmu agama dengan ikhlas, selain huduru al-jism, demikian pula huduru al-qalb. Selain jasadnya yang hadir di majelis ilmu, juga hatinya pun hadir. Mereka telah mendapatkan janji dari Allah dan Rasulnya. Akan turun pada mereka as-sakinah. Akan turun pada mereka tumakninatun nafas. Nah, maka mereka para abnaul muluk, para al-muluk wa abnaul muluk akan berusaha untuk merebut kebahagiaan tadi. Seandainya mereka tahu kebahagiaan yang ada pada talabatul ilm, bagaimana agar supaya bisa meraih kebahagiaan tadi? Berarti kebahagiaan dan ketenangan hakiki didapatkan dengan cara ta'atullah, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, ta'atul rasulih, ta'at kepada rasulnya, ikuti bimbingannya, akan didapatkan ketenangan, ketentraman. Tahu-tahu sudah hari Jumat lagi, sudah hari Jumat lagi, cepat menjalani waktu-waktu. Innaha sa'adatu ta'ati. Sesungguhnya itu merupakan kebahagiaan ketaatan. Falzamha, maka engkau pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang akan membuahkan as-sa'adah, kebahagiaan dan ketentraman. Ini salah satu kata-kata mutiara beliau rahimahullahu ta'ala, bahwa ahli ta'ah termasuk di dalamnya para talabatul ilm, mereka akan merasakan as-sa'adah, kebahagiaan, ketentraman yang tidak dirasakan oleh mereka para al-muluk wa abna'ul muluk. Sehingga seandainya mereka tahu ketentraman yang diraih dan didapat oleh para talabatul ilm, mereka akan berusaha untuk merebutnya walaupun harus menggunakan fisik-fisik mereka. Itu merupakan sa'adatu ta'ah falzamha. Engkau pegang kuat-kuat. Nah, walaupun barakallahu fikum la syak, enggak diragukan lagi, namanya mengaruhi kehidupan dunia, sekalipun dia berusaha untuk berpegang teguh dengan ketaatan, dia akan ada ujian, cobaan dan rintangan. Semua itu kembali kepada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mereka-mereka yang tidak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang katanya ingin bebas, apakah mereka juga enggak dapat cobaan dan rintangan? Dapat juga, bahkan lebih berat. Maka seharusnya pilihlah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentaatinya, mentaati Rasulnya. Walaupun ujian demi ujian pun tetap akan berdatangan. Namanya kehidupan dunia. Darul imtihan wal ikhtibar. Jangan salah memahami, di luar aja, biar bebas, enggak ada masalah. Jangan dikira di luar pun enggak ada masalah. Bahkan kadang lebih berat. Sudah ada masalah tanpa terbimbing dengan ilmu. Kacau balau urusannya. Nah, ini kalam dari Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala kepada santri-santri. Tolong dihafalkan besok ya. Bagi para aba mau yang menghafal, bagus. Nah, silahkan. Bagi yang belum lengkap catatannya bisa ngeliat sama kawannya. Kita kembali kepada ucapan mu'alif rahimahullahu ta'ala. Wala taib qawluhu ta'ala wala aqulu lakum inni malak. Kita masih pada ayat yang ke 50 dari surat Al-An'am. Kita memasuki pada lafaz wala aqulu lakum inni malak, dan tidaklah aku mengatakan kepada kalian, akunya di sini maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan kepada kalian sesungguhnya aku ini malaikat. Fa akunu nafidhat tasarrufi qawiyan, sehingga aku menjadi orang yang melaksanakan tasarruf, aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan dengan kuat. Karena para malaikat Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan yang lebih dari manusia. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang melebihi daripada manusia. Nah, saya ini bukan malaikat, sehingga aku bisa melakukan tasarruf dengan kuat. Bukan. Falastu ad-da'i fawqa manzilatil lati anzalani Allahu biha. Demikian pula, aku tidak mengaku, tidak mengklaim melebihi dari kedudukanku yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kedudukan kepadaku dengannya. Aku enggak mengaku, enggak mengklaim melebihi dari kedudukan apa yang Allah berikan padaku. Kedudukan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Beliau seorang hamba yang tidak boleh untuk diibadahi. Dan beliau seorang Nabi dan Rasul yang tidak boleh dimaksiati. Karena apa yang beliau perintahkan sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang beliau larang juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu 'azza wa jalla wa ma ataakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu kedudukan yang Allah berikan pada beliau. Rasul enggak mengklaim lebih dari itu. Maka siapa saja yang mengangkat kedudukan beliau melebihi sampai kedudukan melebihi dari kedudukan Nabi dan Rasul, diangkat sampai pada kedudukan ilahiyah, maka sungguh dia telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi. Nabi berlepas diri darinya. Maka Rasul wanti-wanti, la tutruni kama atratin Nasra Isa ibn Maryam. Kalian wahai umatku, janganlah melampaui batas dalam mengagungkan aku sebagaimana melampaui batasnya. Orang-orang Nasara di dalam mengagungkan Isa putra Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Hanya saja aku ini adalah seorang hamba, maka ucapkanlah kepada kalian bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dengan beliau seorang hamba, la yu'bad, enggak boleh untuk diibadahi. Dengan beliau seorang rasul, la yukadzab, enggak boleh untuk didustakan ajarannya, tapi harus dibenarkan. Fa'amalu bihi fi nafsi. Taib. La in attabi'u illa ma yuha ilai. Tidaklah aku mengikuti melainkan sebatas apa diwahyukan kepadaku. Hadza ghayati wa muntaha amri wa a'lah. Ini merupakan puncak urusanku, puncak serta keberakhiran dari urusanku, dan yang paling tingginya sebatas itu. In attabi'u illa ma yuha ilai. Tidaklah aku mengikuti kecuali sebatas apa diwahyukan kepadaku. Aku enggak mengklaim bahwa aku ini berhak diibadahi. Beliau sebatas seorang hamba, seorang nabi, seorang rasul. Beliau mengikuti apa diwahyukan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'amalu bihi fi nafsi, aku amalkan wahyu yang Allah turunkan kepada saya itu, saya amalkan untuk diriku sendiri. Wa ad'u al-khalqa kullahum ila dhalik. Kemudian aku menyeru makhluk seluruh mereka untuk mengikuti wahyu tersebut. Di situ menunjukkan bahwa ketika seseorang telah memahami ilmu, selain untuk dirinya juga harus dia sampaikan pula kepada yang lainnya. Fa idza urifat manzilati fali ayyi syai'in yabhatsul bahithu ma'i aw bi talabi minni amran lastu adda'i. Apabila telah diketahui tentang kedudukanku, sekali lagi saya tekankan, kedudukan beliau adalah seorang hamba dan rasul, maka atas dasar apa bagi orang-orang mencari-cari dariku suatu perkara yang aku sendiri tidak mengklaimnya? Punya dasar apa dia? Enggak punya dasar. menuduh beliau orang yang mengaku sampai tingkatan ilahiyah? Tidak. Jangankan sampai tingkat ilahiyah, ngaku malaikat pun tidak. Mau mencari-cari kesalahan beliau karena mengaku tahu perkara yang gaib, Rasul juga tidak mengklaim dirinya tahu perkara yang gaib. Mencari-cari kesalahan beliau, mengaku punya perbendaharaan rizki Allah Subhanahu Wa Taala, juga terbantah. Rasul sendiri enggak ngaku seperti itu. Sehingga orang yang mencari-cari celah untuk menjatuhkan Rasul alaihissalam, alaihissalatu wassalam, atau mencari-cari celah untuk mengangkat beliau sampai pada tingkatan ilahiyah, enggak punya alasan sedikit pun. Enggak ada celah sedikit pun. Semua sudah ditutup oleh beliau alaihissalatu wassalam. Sehingga ketika ada pihak-pihak yang mengangkat beliau sampai tingkatan uluhiyah, berhak diibadahi, Rasul berlepas diri darinya. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini, insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.